قال المؤلف رحمه الله تعالى فقال المؤلف وأخذ هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باقٍ. Dan beliau menghabiskan hal ini di Madinah di masa hijrah beliau selama 10 tahun. Dan setelah itu beliau diwafatkan. Semoga segala salawat Allah dan salam tercurah kepada beliau. Namun setelah beliau wafat pun wadinuhu baqin. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi tetap eksis, baqin. Ya, tetap tegak, tetap ada. Wa hadza dinuhu. Inilah agama beliau. La khaira illa dalla al-ummata alaih. Wa la syarra illa haddaraha minhu. Tidak ada kebaikan melainkan beliau telah menunjukkan umat kepada kebaikan tersebut. Wa la syarra, dan tidak ada keburukan melainkan beliau telah memberikan peringatan pada umat mengenai keburukan tersebut. Ya. Wal khairu, di matan ditulis khayru. Itu keliru, yang benar wal khairu. Di matan halaman 239 wal khairu, ya, alladhi dalla alaihi at-tauhidu. Dan kebaikan yang beliau tunjukkan, yang dibawa oleh Nabi, yang didakwakan oleh Nabi, yang ditunjukkan oleh Nabi adalah tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Dan segala yang Allah cintai maupun yang Allah ridai. Wa syarru alladhi haddaraha minhu asyirku. Dan keburukan yang beliau berikan peringatan darinya adalah kesyirikan. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Ya, dan segala yang Allah benci maupun yang Allah tolak. Ya, yang Allah tidak sukai. Ya. Syarhun asyarhu, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Syekh, akhada ala hadza 10 sinin. Beliau menghabiskan hal ini, beliau maksudnya makasa bil Madinah. Beliau menghabiskan setelah masa hijrah beliau di Madinah selama 10 tahun, yaitu makasa bil Madinati. Beliau tinggal di kota Madinah, ya. Sallallahu alaihi asyara sinin, asyara sinina, 10 tahun. Sinin jamak mulhaq mudzakkar salim dari sanatun. Ya. Yad'u ila tauhidi, beliau mendakwahkan tauhid. Wa ilal umuril islami adh-dhahirati, dan mendakwahkan kepada perkara-perkara Islam yang zahir, salat, zakat dan seterusnya. Wa ba'dahu fi salawatullahi wa salamu alaihi wa dinuhu wa baqin. Dan setelah itu beliau diwafat. rahmati tentu, ya tentulah ya, malaikat akan merahmati. Sementara nggak mungkin malaikat merahmati Nabi. Ya, Allah yang merahmati Nabi. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Lakin yumkin an yusnu alaih. Namun yang memungkinkan ialah malaikat memuji beliau, memuji Nabi. Au ayyad'a lahu, atau malaikat ya, atau malaikat atau ayyad'u lahu. Bukan yad'a. Yad'u lahu. Ya mansub bi an wa lam tunasbihi hadfu nun. Atau malaikat mendoakan kebaikan untuk Nabi. Wallahu azza wa jalla fi haqqihi sana. Ya, kemudian wa qala di wa dinuhu baqin, dan agama Nabi tetap eksis. Fa huwa tufiya wa dufina fi hujrati Aisyah, beliau telah wafat dan dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa dinuhu baqin ila qiyamis saah, dan agama beliau tetap eksis sampai hari tegaknya hari kiamat. La yaqbalu Allahu azza wa jalla min ahadin dinan ila hadad dina. Allah tidak menerima, Allah azza wa jalla tidak menerima seorang pun suatu agama kecuali dengan agama ini, yaitu agama al-Islam. Wa hadha dinu, dan inilah agama beliau. Ad-damiru yarji'u ila ayyi syai' al-jawab ila ma sabaqa idahuhu fi hadhihi risalah. Kemudian kata Syekh, wahada dinuhu, ini agama beliau, domir beliau ini kembali kepada siapa? Jawabannya kata Syekh, itu kepada yang penjelasannya telah berlalu di risalah ini. Hadal ladhi wusifalaka fima qablu wahuwa dinu. Ya. Dan inilah yang telah disifatkan, diberikan sifatnya kepada anda sebelumnya, yaitu agamanya. Yaitu agama Nabi. Ma'rifatul abadi rabbah. Ya, pengenalan seorang hamba terhadap Rabb-nya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, ya, dengan dalil-dalil tanpa mesti dihafal, yang penting cukup diketahui, wa ma'rifatul abdi nabiyyah, dan pengenalan seorang hamba akan nabinya, wa hadza dinuh sallallahu alaihi, dan inilah agama beliau. Ya, wa hadza dinuh, domir haknya kembali kepada Nabi. Waduh ya. Wa qawlu, dan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, la khaira, tidak ada kebaikan, hada min sifatihi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebaikan, ini diantara sifat Nabi, bahwa la khaira illa dalla al ummata alaih, melainkan pasti beliau akan menunjukkan umat kepada kebaikan tersebut. Wala syarra illa hadzara minha minhu. Dan tidak ada keburukan melainkan beliau pasti akan mentahdir, memberikan peringatan kepada umat dari keburukan tersebut. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid. Dan kebaikan yang ditunjukkan oleh Nabi adalah tauhid wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardah. Dan segala apa yang Allah cintai maupun yang Allah ridai. Wa syarrul ladzi haddzaraha minhu asy-syirku wa jami'u ma yakrahuhullahu wa yabah. Dan keburukan yang Nabi peringatkan adalah kesyirikan dan segala yang Allah benci maupun yang Allah tidak sukai. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufun rahimun. Dan Nabi terhadap kaum mukminin sangat pengasih penyayang. Ya. Wa min ru'fatihi bil mu'minina wa rahmatihi bihim annahu ijtahada an yu'addiya al amanata kamilatan. Di antara kasih sayang Nabi kepada kaum mukminin, sifat sikap rahmat beliau kepada mereka, bahwa beliau sungguh-sungguh untuk menunaikan amanah secara sempurna. Apa amanah yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi? Menyampaikan risalah. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada Rabbmu. Ya, sampai yang diturunkan pada Rabbmu, sampaikan semua. Maka Nabi menyampaikan dan Nabi amanah. Maka Nabi dijuluki Al-Amin. La khaira yuqarribu ilallahi. Tidak ada kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Yakunu mahbuban ilallahi illa bi illa bayyanahu li hadhihi al-ummati. Tidak ada kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga dicintai di sisi Allah melainkan Nabi telah menjelaskan kepada umat ini. Wa ala dzalika at-tauhid. Dan yang paling tertinggi dari kebaikan adalah tauhid. Pasti Nabi telah mengajarkan tauhid. Kebaikan yang paling puncak adalah tauhid. Dan Nabi telah mengajarkan, menunjukkan kebaikan. Terus dibilang Nabi belum menyampaikan tauhid. Gimana ceritanya? Keburukan yang paling buruk adalah syirik. Ya. Dan Nabi telah peringatkan. Terus dinyatakan bahwasanya Nabi belum memberikan peringatan terhadap syirik. Lah ini aneh, berarti nuduh Nabi tidak amanah. Sampai-sampai menjelang wafat Nabi, Nabi bicara mengenai tauhid syirik. La'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu quburan anbiyaihim masajid. Sebelumnya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala inni anhakum an dzalik. Aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya. Maka semua sudah ditunjukkan, hujah telah tegak. Jadi jangan dikatakan belum tegak hujah. Lah. Hujah telah tegak. Nah. Ya. Wa tabi'u dzalika jami'ul umuri minal fara'idi wal wajibati wal mustahabbati. Dan yang mengikuti hal ini adalah segala perkara dari berbagai kewajiban, hal-hal yang fardu, kewajiban dan yang mustahabbat yang dianjurkan. Wa minal mahayi allati ijtinabuha. Ya. Dan di antara larangan-larangan yang mesti dijauhi, fardun nahwu dzalik. Ya. Yang mesti dijauhi secara wajib dan semisalnya al-masnunatu, ya, yaitu hal-hal yang disunahkan. Hatta qala rajulun li Salmana, sampai-sampai ada seorang berkata kepada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, qad allamakum nabiyukum ila syai'in hatta al-khira'ata, qala na'am. Apakah nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala hal sampai urusan khira'ah, urusan buang air? Kata Salman, iya. Ya'ni hatta hai'atil julusi asna'a qada'il hajati. Sampai-sampai keadaan duduk ketika buang hajat diajarkan oleh Nabi. Fa'innahu allamana sallallahu alaihi wasallam kaifa yakunu dhalika ikbalan wastidbaran. Nabi telah mengajarkan kepada kita bagaimana duduk ketika buang air besar, buang air kecil, menghadap kemana, membelakangi mana. Wa mayan bagi ayyakuna idza dhahaba al-mar'u aina yadhhabu. Ya. Dan apa yang sepatutnya bagi seorang tatkala ya seorang pergi dan kemana dia? Ya, diajarkan oleh Nabi. Enggak boleh menghadap atau membelakangi kiblat pada WC atau toilet yang laisa lahu satir, yang enggak punya penutup. Kalau ada penutup boleh. Nah. Kama ja'a fil hadis allazi rawahu Abu Dauda wa ghairuh, sebagaimana dalam terdapat dalam keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahabal madhhaba aba'ada. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pergi ke al-madhhab, al-madhhab ini toilet maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pergi ke toilet, maka aba'ada, beliau menjauhkan diri. Artinya toilet dadakan. Ya, mau buang air di hutan atau di gurun, Nabi menjauhkan diri dari sahabat yang lainnya. Memisahkan diri, aba'ada. Enggak dekat-dekat mereka. Ya. Oleh karena itu ya kita yang ke mall atau ke toilet umum yang di situ toiletnya itu berbarengan, cowok sama cowok diri. Ya, kita masuk ke toilet yang sendiri. Ya, kecuali tempatnya rusak semua, kecuali yang diri bareng-bareng itu, kita cari yang paling pojok, yang paling aman, yang paling tidak terlihat aurat kita, yang paling jauh dari terkena percikan najis. Ya, yang paling jauh dari kemungkinan dilihat aurat kita. Apalagi zaman sekarang toiletnya sebelah-sebelahan, deket-deketan. Ya, Pak Azza sama Mujahid bisa telinguk-telingukan. Nah. Baik. Aili qada'i hajatihi wa nahwi dzalik. Yaitu untuk buang hajat dan semisalnya. Allamana sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita segala hal. Ya. Kullaha bayyanaha, semua telah Nabi jelaskan. Fal hujjatu qa'imatun ala ummatihi, hujjah telah tegak kepada umat beliau. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan hujjah belum tegak, wah ini berbahaya ini. Ya. Di antara faedah ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudallaha wa jitan ibu tagut, sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang rasul ini menyeru beribadah kalian pada Allah dan jauhilah tagut, kata Syekh Shalal Al-Fauzan di Al-Mulakhas syarah kitab tauhid, maknanya hujjah telah tegak lewat rasul. Diutusnya rasul itu adalah hujjah. Ya. Hujjah telah tegak. Adapun paham hujjah atau tidak paham hujjah itu urusan lain. Ya, yang penting hujjah telah tegak. Nah. Mana lagi tadi? Wala syarra akana aw la syarra sayakunu fi hadhihi al-ummati illa haddaraha minhu. Dan tidak ada keburukan. Ya. Atau tidak ada kejelekan yang terjadi pada umat ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan umat dari keburukan tersebut. Fahaddara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu minasyururi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat akan berbagai keburukan allati kanat fi waqtihi, yang terdapat di zaman beliau. Minasyirki billahi wa adwaihi, berupa syirik pada Allah dan jenis-jenisnya. Wa min anwa'il ma'asi wal athami, dari berbagai jenis maksiat dan perbuatan dosa. Fa inna Allah azza wajal ittala'a atla'a nabiyahu ala ma sayakunu. Maka Allah azza wajal memperlihatkan kepada Nabi apa yang akan terjadi. Fahaddara minhu ya ummatahu, maka kemudian Nabi memperingatkan umat dari bahaya tersebut. Min dzalika wa mislu ma jaa fil hadis, sebagaimana terdapat keterangan dalam hadis, latatba'unna sanana man kana qablakum, akan benar-benar mengikuti ya kebiasaan orang-orang terdahulu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an wa dhira'in, sahasta demi sahasta, hatta lau dakhalu hujrat dabbin, hingga seandainya mereka masuk ke lubang dob, kayak biawak tapi bukan biawak, ya tabi tumuhum, kalian tentu akan mengikuti mereka. Qalu ya Rasulullah Faris warum, ya kata sahabat, wahai Rasulullah, apakah orang Persia dan Romawi? Qala, kata Nabi, faman faminan nas ya, illa ulaika. Maka siapa manusia yang bisa melakukan itu kecuali mereka? Ya. Aw kama ja'a fi ghairi hadhihi riwayah, atau sebagaimana terdapat dalam keterangan selain riwayat ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah al-Yahud wa Nasara, qala faman. Wahai Rasulullah, apakah Yahudi Nasrani? Kata Nabi, ya siapa lagi? Ya. Walaha alfadun katsiratun, dan banyak lafaz sekali. Fahaddaraha min taqlidi Farisin war Rumi. Maka Nabi SAW memperingatkan umat untuk tidak ikut-ikutan taklid kepada bangsa Persia dan Romawi. Wahaddara an-Nabi SAW ummatahu minal fitani allati tasatadharu bi anwa'iha. Nabi SAW memperingatkan umat dari berbagai fitnah-fitnah yang nampak dengan berbagai jenisnya. Min wa minha diantaranya fitnatul khawarij allati kharaju ala sahabah wa kharaju ala wulatil amri al-muslimin. Fitnah khawarij, ya, yang mereka kharaju ala. Kalau kharaju ala ini maksudnya melawan, menentang, melawan. Kalau kharaju ala bukan keluar, tapi maksudnya apa? Menentang, melawan. Melawan sahabat dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ya. Faqad hadzara minal bida'i bi anwa'iha, dan sungguh mereka telah memberikan peringatan dari bahaya bid'ah dan jenis-jenisnya. Kama fi tafsiri qaulih, sebagaimana dalam tafsir firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu farraqu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dari agamanya dan mereka terpecah-pecah, maka engkau wahai Nabi bukan golongan mereka. Ya. Kama qala subhanahu, sebagaimana ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqatan atau millatan, yakni al ahwa'a kulluha fin nari illa wahidah. Bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Itu golongan al-ahwa, pengekor hawa nafsu, semua di neraka kecuali satu aja. Wa nahnu dzalika min anwa'i ma yuhibbuhullahu ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu muhadziran. Dan semisalnya dari berbagai jenis apa yang ya Nabi kabarkan kepada umat dalam rangka beliau memberikan peringatan pada umat. Fahuwa subhanahu sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sallallahu alaihi wasallam lihadil ummati ra'ufun rahimun. Beliau sangat penyayang terhadap umat ini. La khaira illa dallaha alaih wa arsyadahu. Tidak ada kebaikan melainkan pasti beliau telah menunjukkan kepada kebaikan tersebut dan membimbing mereka. Wa la syarra illa haddara minhu. Dan tidak ada keburukan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umat tentang keburukan tersebut. Wa naha, dan beliau telah melarang umat untuk melakukan perbuatan tersebut. Wa fi dzalika ma hadasa fi waqtihi. Oleh karena itu enggak pernah ada terjadi hal-hal yang muhdas. Ya. Ada hal-hal yang hadasa, yang baru muncul. Ya, yang enggak pernah ada bid'ah di zaman Nabi. Aw ma sayahdusu ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam bi qalilin. Atau enggak ada muncul setelah wafatnya Nabi, sesaat setelah wafatnya Nabi. Ya, wa fi amril masihi ad-dajjal. Mana lagi tadi? Lewat ya. Ya. Mautihi bi qalilin, setelah Nabi wafat, ya, baru saja Nabi wafat, enggak ada itu bid'ah. Au ma sayakunu ila qiyamisa, atau apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, hatta innahu haddara mi ummatahu wa syaddada at-tahdhira fi amril masihi ad-dajjal. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan pada umat dan beliau betul-betul ya syaddada at-tahdhir, ya, beliau betul-betul ya keras dalam memberikan peringatan terkait perkara masih ad-dajjal. Hatta innahu qal, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruju ana wa fikum ya fa ana hajijuhu dunakum wa in yakhruju walastu fikum, yakni ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam fa pamruun hajiju nafsi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in yakhruju, jika al-masih dajjal ini keluar, wa ana fikum, maka aku sedangkan aku di tengah-tengah kalian, fa ana hajijuhu dunakum. Maka aku yang akan mengalahkan dia, mengalahkan Dajjal, bukan kalian. Wa iyakhruj, nah, jika dia keluar setelah wafatku nanti, walastu fikum, aku tidak berada di tengah-tengah kalian. Ai ba'da wafatihi, yaitu setelah wafatnya Nabi SAW. Famru'un hajijun nafsih, maka perkara ini akan mengalahkan dirinya sendiri. Wahada ya dulu ala idomi madalla alaihi an-nabi sallam hadihil al-ummah alaihi. Ini diantara yang ditunjukkan oleh Nabi sallam akan kebesaran dari apa yang ditunjukkan oleh Nabi mengenai perkara ini. Nah, di matan berikutnya tuh ya. Isya jam berapa? Hah? Kemudian di matan lihat. Di matan coba di baca Mujahid. Wa ba'asahullahu, panjang itu di matan. Taib, ba'asallahu ilan nasi kafatan. Nabi Allah mengutus beliau untuk seluruh manusia semua. Ya. Beda dengan umat-umat terdahulu yang nabi mereka khusus untuk mereka saja. Kata Rasulullah SAW, karena Nabi SAW yub'asu ila qaumihi khasatan. Ya. Wa inni bu'istu ila nasi amatan. Umat nabi terdahulu diutus untuk kaumnya aja. Sementara aku diutus untuk umat seluruh manusia. Ya, harus dibedain ya. Terus waftarada ala taatihi ala jami'i saqalain, dan Allah mewajibkan untuk mentaati nabi bagi dua makhluk. Dua makhluk di sini siapa? Jin, al-jin wal ins. Jin dan manusia. Terus wadzalilu qala ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Wa akmalallahu. Baik, dalilnya ini. Ya ayyuhan qul, katakan wahai nabi kepada mereka, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya. Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Maka Nabi adalah Rasul Allah. Enggak boleh ada lagi di sini yang ngaku-ngaku sebagai pembawa syariat. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab dan segenap sahabat yang hadir waktu itu, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Seandainya saudaraku Nabi Musa masih hidup hari ini, dia enggak memiliki kelapangan, dia mesti ikut aku. Nabi Isa turun di akhir zaman bukan sebagai nabi yang baru, tapi sebagai mujaddid, dan Nabi Isa akan beribadah pada Allah mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada tuh peluang bagi siapa saja yang ngaku-ngaku wali dia tidak ikut syariat Nabi, enggak sholat. Kenapa? Karena dia sama seperti Khidir di zaman Nabi Musa. Ya, Khidir bukan umat Musa. Oleh karena itu ketika Musa dan Khidir berjumpa, ya, Musa memperkenalkan diri, kata Khidir, kamu Musa mana? Saya Musa. Oh, Musa Bani Israel. Oh, kamu Musa yang Bani Israel ya. Ya. Jadi Khidir bukan umat Musa. Maka ketika Khidir keluar dari syariat Musa, ya wajar. Sekarang ada orang mau keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW dengan alasan seperti Khidir. Ya. Dan para ulama telah menjelaskan kaidah. Siapa yang meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Musa, maka dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Ya, dipembatal keislaman. Gak boleh mengklaim boleh keluar syariat dari Nabi. Kalau ada orang, saya ikut Nabi Isa, gak syirik, saya ikut Nabi Isa. Tapi Nabi Isa yang menyatakan dia adalah hamba dan Rasul Allah, bukan putra Allah, bukan anak Allah. Kafir dia hingga dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus lanjut. Wa akmalallahu bihi ad-dinan. Wa dalilu qawli ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Baik, wa akmalallahu ad-din. Allah menyempurnakan untuk nabi agama ini, dalilnya ialah firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Aku telah sempurna untuk kalian nikmatku dan aku telah ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Terus. Baik, Taib. Dan dalil bahwasanya Nabi telah wafat, wafatnya Nabi firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi mati, sebagai mereka juga nanti akan mati. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimu. Dan kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berselisih, berkhusumat, bertikai di hadapan Rabb kalian. Terus dan manusia apabila mereka mati mereka akan dibangkitkan. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah akan memberikan kabar kepada kalian, berita kepada kalian, ya, dari bumi. Summa yu'idukum, kemudian Allah akan mengembalikan kalian, fima fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan benar-benar akan mengeluarkan kalian dari bumi, dari kuburan, dibangkitkan kembali. Terus wa ba'dal ba'ats, dan setelah beliau diutus, muhasabun wa majziyun, maka mereka akan dihisab, ya, dan akan diberi balasan bi amalihim, dengan sesuai dengan amal mereka. Wa dalilu, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, segala puji bagi, segala milik, semua milik semua Allah, segala yang di langit dan di bumi itu semua milik Allah. Liyadziyalladina asa'u, agar Allah bisa membalas orang-orang yang berbuat buruk, bima amilu, dari apa yang mereka kerjakan, wayadziyalladina ahsanu bil husna, dan supaya Allah membalas, ya, orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan dengan, ya, kebaikan, dengan husna. Terus dalil. Kemudian waman kadzdzaba bil ba'tsi kafara. Siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir. Dalilnya ialah firman Allah, za'amal ladzina kafaru. Orang kafir menduga alla yub'atsu. Mereka tidak dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'una bima 'amiltum. Katakanlah wahai Nabi pada mereka, sesungguhnya demi Rabbku kalian betul-betul akan dibangkitkan dan akan dikabarkan bima 'amiltum, dari apa yang kalian kerjakan. Wadhalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Terus perhatikan. Ya, dan perkataan Syekh, Allah mewajibkan pada kita semua, kepada jin dan manusia, untuk mentaati Nabi. Dalilnya yuhannas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Wahai manusia, akulah rasul Allah untuk kalian semua. Ta'atul rasul fardun 'alal jinni wal ins. Maka taat pada rasul adalah kewajiban bagi seluruh jin dan manusia. Di'anna Nabi SAW bu'isa ilan nasi jami'an. Karena Nabi diutus untuk seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai Nabi, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'ah. Aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'un al-Qur'an falamma hadaruh qalu ansitu. Maka tatkala kami palingkan kepada engkau, ya, sekelompok dari kalangan jin yang mereka mendengarkan Qur'an, tatkala mereka menghadiri pembacaan Qur'an oleh engkau wahai Nabi, mereka mengatakan, ansitu, simaklah, ya, simaklah bacaan Quran ini. Falamma qudiya, tamaka tatkala telah diselesaikan, wallau ila qaumihim mundzirin, mereka kembali kepada kaumnya jin-jin tadi sebagai pemberi peringatan, sebagai juru dakwah. Liannahum ittaba'u hadzal rasul, karena mereka mengikuti rasul ini, yaitu rasul Nabi kita Muhammad SAW, ba'da an sami'u hadzal Quran, setelah mereka mendengar Al-Quran. Tapi sudah azan, ya. Subhanakallah. Allahumma. Terima kasih.